Sudah tak berdiri, apapun kuhadapi. Sudah tak berdiri, apapun kujalani. Sudah tak berdiri, apapun kuhadapi. Sudah tak berdiri, bisa ikut bantu.